si mana kama kita goyang YKS lagi berikut bersama Dukoh Melati Harjo Tepos Top Music. Ada Pecandu, terima kasih. Ada Gaduh ML Tech Racing Diesel, terima kasih yo. Dikasih ada Sumalakama spesial buat pemuda-pemuda.